surat Yasin ayat 65. Bagus. Pertanyaan sudah selesai. Para hadirin sekalian, hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Bas FM di Surutigo dan sekitarnya. Para pendengar Radio Al-Hikmah di Banyuwangi. Kemudian radio kita di Cirebon, serta para pemirsa Yufit TV dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita akan membahas beberapa poin pendahuluan tafsir surat Az-Zalzalah. Poin yang pertama, nama dari surat ini. Ada beberapa nama yang disebutkan oleh para ulama yang digunakan untuk menamai surat ini. Nama yang pertama adalah surat Idza Zulzilat. Surat apa? Idza Zulzilat. Diambil dari ayat yang keberapa? Yang pertama. Karena ayat yang pertama bunyinya Idza Zulzilatil Ardu Zilzalaha. Macam surat apa? Idza Zulzilat. Tidak apa-apa, benar. Jadi jangan sampai disalahkan, surat-surat kok Idza Zulzilat. Ya justru itu nama ini yang dipakai oleh para sahabat Nabi SAW ketika mereka menjuluki surat yang mulia ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, dan hadis ini dinilai hasan oleh beberapa ulama, disebutkan oleh Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma, unzilat idza zulzilatil ardu zilzalaha wa Abu Bakrin as-Siddiq qa'idun. Kata Abdullah bin Amr, ketika idza zulzilat turun. Jadi lihat bagaimana Abdullah bin Amr menamai surat ini dengan surat Idza Zulzilat. Ketika surat Idza Zulzilat itu turun, Abu Bakar As-Siddiq sedang duduk. Abu Bakar As-Siddiq sedang duduk. Apa reaksi yang dialami atau dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika turun surat tersebut? Fabaka hina unzilat. Begitu surat itu turun, Abu Bakar langsung nangis. Ketika surat itu turun, Abu Bakar langsung nangis. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yubkika ya Abu Bakar?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang menyebabkan kamu menangis, wahai Abu Bakar? Kata beliau, yubkini hadhihi surah. Wahai Nabi, yang membuat saya menangis ini surat ini. Jadi para sahabat dulu kalau dengar Quran itu apa? Nangis. Pernah nangis enggak dengar Quran? Belum. Sepisan-sepisan nak? Pernah. Ngapa gue? Lara weteng apa lara untung? Pas sholat tahajud, alhamdulillah. Jadi para sahabat dulu kenapa bisa nangis? Karena paham. Karena paham. Paham dengan apa yang dibaca. Kenapa kita sulit nangis? Karena banyak di antara kita baru membaca teksnya, belum memahami maknanya. Alhamdulillah selangkah sudah baca. Mending Ustaz daripada orang sing maca, daripada orang maca. Masih mending Ustaz maca. Alhamdulillah. Tapi jangan mau kalah. Kalau perkara duniawi kita enggak pernah mau kalah. Gajinya pira 6B sejuta. Jarang orang ngomong wis sejuta, wis jarang. 6B sejuta. Oh tahun ngarep mundak dari telung juta. Gajinya pira mas 6B telung juta. Kalau dalam masalah dunia 6B. Coba kalau kita nggak, gimana mas sudah pernah nangis? Wis maca Quran. Belum 6B maca Quran. Maka perlu kita tingkatkan. Kenapa Abu Bakar menangis? Karena beliau memahami. Apa yang beliau pahami dari surat ini? Pertanggungjawaban yang sangat berat. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Abu Bakar ketika membaca ayat ini, dia nangis. Kenapa? Karena dia ingat. Karena dia membayangkan bagaimana nanti beratnya pertanggungjawaban di akhirat. Lawang dosa yang sangat kecil saja akan dihukum sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan dosa-dosa yang begitu banyak? Nangis Abu Bakar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Bakar ini menangis, maka beliau menghibur Abu Bakar. Apa isi hiburannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula annakum tukhti'una wa tudnibuna fayaghfirullahu lakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau kalian wahai para manusia tidak melakukan perbuatan dosa dan tidak pernah melakukan kesalahan untuk diampuni sama Allah subhanahu wa ta'ala, kalau, ini kalau ya, dan ini tidak terjadi, kalau seandainya manusia sedunia orang-orang sing ngelakukan dosa, mungkin gak? Lihat aja sekarang kita ya. Kalau kata Nabi SAW, seandainya kalian wahai para manusia tidak melakukan dosa sama sekali, la khalaqallahu ummatan yukhti'una wa yudhnibuna fayughfaru lahum. Kalau kalian wahai para manusia tidak pernah melakukan perbuatan dosa, niscaya Allah akan menciptakan makhluk lain untuk melakukan perbuatan dosa, sehingga Allah mengampuni mereka. Menjelaskan hadis ini membingungkan enggak? Apa? Membingungkannya apa? Seakan-akan nyuruh kita untuk dosa baik gitu ya. Ini adalah pemahaman yang keliru. Hati-hati, ini pemahaman yang keliru. Para ulama menjelaskan, tadi Nabi SAW mengatakan apa? Kalau seandainya kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan menciptakan makhluk lain supaya melakukan perbuatan dosa untuk diampuni. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah kalimat yang terakhir, untuk diampuni. Fokus dari hadis ini itu bukan lagi nyuruh kita untuk melakukan perbuatan dosa, bukan. Bukan itu maknanya. Kenapa bukan itu Ustaz? Karena tidak mungkin maknanya seperti itu. Kenapa tidak mungkin Ustaz? Karena Allah melarang kita berbuat dosa. Kan lucu. Allah melarang terus nyuruh. Itu namanya kontradiktif. Bertolak belakang. Nyuruh berbuat dosa, kemudian melarang perbuatan dosa. Tidak mungkin. Itu kontradiktif. Terus maksudnya apa Ustaz? Maksudnya kata para ulama, Allah Azza wa Jalla ingin menjelaskan di dalam ayat ini, di dalam hadis ini, bahwa Allah itu maha luas ampunannya. Jadi Allah itu ingin memperlihatkan bahwa Dia itu maha pengampun. Biarkan para hamba itu melakukan perbuatan dosa supaya Allah mengampuni mereka, sehingga kelihatan kemaha ampunan Allah tabaraka wa ta'ala. Itu maksudnya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala itu senang seandainya kita itu bertobat. Dalam sebuah hadis qudsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala ubali Kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku tidak peduli akan aku ampuni hamba-hambaku asal mereka mau tobat. Makanya Allah azza wa jalla tidak pernah bosan untuk membuka pintu tobat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadis qudsi, bahwa dia akan membuka pintu di malam hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Dan akan membuka pintu taubat di siang hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang berbuat dosa di malam hari. Ini nama yang pertama. Surat apa tadi? Idza zulzilat. Nama yang kedua, Surat Az-Zilzal. Surat apa? Az-Zilzal. Kebanyakan kitab tafsir dan mushaf Al-Quran pakai nama ini. Ini nama yang kedua. Nah, yang pertama apa tadi? Idza zulzilat. Nama yang kedua, Az-Zilzal. Ah, yang ketiga, yang sering kita hafal, apa? Surat Az-Zalzalah. Ini ada tiga nama. Yang pertama surat apa tadi? Idza zulzilat. Yang kedua az-zilzal. Yang ketiga az-zalzalah. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, asbabun nuzul. Sebab diturunkannya surat ini. Berdasarkan pencarian kami yang terbatas, kami belum menemukan secara khusus. Kecuali tadi yang disebutkan tadi. Cerita tentang Abu Bakar. Itu saja yang baru kami temukan yang sahih atau yang hasan minimal. Selain itu kami tidak mengetahuinya. Maka kita melangkah ke poin berikutnya, yaitu keutamaan surat Az-Zalzalah. Apa keutamaannya? Ada beberapa hadis yang dinilai sahih oleh sebagian ulama. Jadi kalau saya mengatakan sebagian ulama, berarti nanti ada ulama yang berbeda pendapat. Makanya di sini kita bersikap legowo menghadapi perbedaan yang masih boleh untuk berbeda. Ini namanya ranah ijtihadiyah. Hadis-hadis yang akan saya bawakan ini dinilai kuat oleh sebagian ulama, walaupun ulama yang lainnya menilai dhaif. Beda dengan hadis yang dulu-dulu yang dinilai palsu. Nah, kalau palsu itu sudah, itu gak usah dipakai. Tapi ini ada sebagian hadis yang dinilai sahih atau kuat oleh sebagian ulama. Yang pertama adalah surat ini dinamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dinamai dengan surat yang komplit. Apa komplit? Lengkap. Nanti kita akan ketahui komplitnya itu di mana. Ceritanya dalam hadis riwayat Abdullah bin Amr, beliau berkata, ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Pada suatu hari ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sembari berkata, aqri'ni ya Rasulullah, ajari aku baca Quran. Jadi pada zaman Nabi SAW biasa ada orang minta diajari sama Nabi SAW. Makanya kalau minta belajar Al-Quran itu gak usah malu. Ada sebagian orang, oh, jadi ya kewenangan orang bisa baca Quran. Gak usah malu. Malu itu kalau melakukan dosa. Nyolong rambutan, gue isin. Ngaji isin. Ada sebagian orang tuh mau ngaji, ada perasaan gimana gitu loh. Lah kepriwe ya arep ngaji ora? Subhanallah. Mau ngaji kok malu. Orang ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqri'ni ya Rasulullah, ajari aku baca Quran wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam." Faqala lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Iqra thalathan min dzati alif lam ra." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Belajarlah membaca tiga dari surat-surat yang diawali dengan alif lam ra." Surat apa gue? Alif lam ra jajal. Surat apa? Oh, enggak usah suratnya. Enggak usah nama suratnya. Ada berapa surat dalam Al-Qur'an yang diawali dengan alif lam ra? Berapa? Aja sembarangan loh. Ada alif lam ro itu ada 5. Ada berapa? Ada 5 surat. Surat apa saja itu, Ustaz? Surat yang diawali dengan alif lam ro itu 1, surat Yunus. Surat apa? Yunus. 2, surat Hud. Surat Hud. Yang ketiga, surat Yusuf. Yang keempat, surat Ibrahim. Ini semuanya nama nabi. Yang pertama apa tadi? Yunus, terus Hud, Yusuf, Ibrahim. Berarti kurang bira 1. Yang kelima, surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr. Ini 5 surat yang diawali dari dengan alif lam ra. Kata Nabi SAW, ya sudah sana belajar, saya akan ajari kamu 3 surat, yaitu 3 surat dari alif lam ra. Milih kamu. Disuruh milih 3 dari berapa? 5. Apa kata orang tersebut? Ya Rasulullah, kabirat sinni washtadda qalbi wa ghaludha lisani. Wahai Rasul, aku is tua. Saya sudah tua, wahai Rasul. Kemudian otak saya sudah tumpul. Apa bahasa Jawanya? Ketul. Wis ketul gimana bisa? Masih ketambahan lisan saya ini sudah kaku. Apa kaku? Wis pelo. Kenapa dia ngomong seperti itu? Karena surat-surat tadi jumlah ayatnya sekitar 100-an. 100 pira, rata-rata itu masing-masing dari surat itu rata 100 berapa gitu rata-rata. Artinya orang ini minta keringanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikasih alternatif. Kata beliau, "Iqra min dzati hamim." Ya sudah. Kalau kamu tidak mampu untuk belajar surat-surat yang diawali dengan alif lam ra, sudah kamu baca dari surat-surat yang awalnya hamim. Surat apa? Ada berapa surat? Ada 7. Ada berapa surat? 7. Jadi surat yang diawali dengan hamim itu ada 7. Apa saja, Ustaz? 1, surat Ghafir. Surat Ghafir. Yang kedua, surat Fussilat. Surat Fussilat. Yang ketiga, surat Asy-Syura. Yang keempat, surat Az-Zukhruf. Az-Zukhruf. Yang kelima, surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan. Yang keenam, surat Al-Jathiyah. Yang ketujuh, yang terakhir, surat Al-Ahqaf. Surat apa? Al-Ahqaf. Kalau tadi yang awalannya alif lam ra itu jumlahnya berapa tadi? 100-an ayat. Jumlah ayatnya 100-an. Kira-kira yang awalnya hamim ini kira-kira jumlahnya berapa ayatan? Ya jelas kurang dari 100, gampang teman ya. Sekitar 40-an rata-rata. Ya, 40 berapa? 50. Sekitar gitulah ya. Berarti sudah dikasih dispensasi atau belum? Sudah diturunin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang tersebut apa? Wah, ya Rasulullah, nyong wis tua. Wis ketul, apa maneh? Wis pelo. Akhirnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diperingan lagi, subhanallah. Nabi kita ini, masya Allah, sabar ya. Kalau mau jadi dai itu seperti itu. Ya. Sing sabar ngadepi wong akeh. Ya. Sabar menghadapi mereka. Monggo Pak, sinau Quran, lah nyong ora bisa. Ya wis ora bisa, wis ngana lu ngapain ngana. Bu yang sabar gitu loh ya. ngajari orang itu kalau enggak bisa ya sudah diturunkan grade-nya itu diturunkan apa wis lah Rabis Al-Baqarah ya apalah bisane apa ya apalah apa Yasin ya ora apa-apa ngene sinau Yasin disit mau tambahi apa maning gitu minimal Al-Fatihah ya. Akhirnya oleh Nabi SAW diturunkan lagi. Ketika dia menjawab seperti itu, Nabi SAW mengatakan Iqra' thalathan minal musabbihat. Ya sudah kalau kayak gitu kamu gak bisa, baca pilih 3 surat dari surat-surat yang awalnya tasbih. Awalnya apa? Tasbih. Tasbih itu kayak apa? Apa nah, awalnya subhanallah surat? Sabbaha lillahi. Terus yusabbihu lillahi. Ada lagi? Sabbihis ma rabbikal a'la. Ada lagi? Sudah yusabbihu. Sabbaha sudah, yusabbihu sudah, sabbihis sudah. Masih ada lagi? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Disuruh milih 3 padahal jumlahnya ada 8. Ini sudah saya turunkan grade-nya. Saya turunkan awalnya dari yang awalnya hamim, kemudian diturunkan jadi yang awalnya tasbih. Surat apa saja 8 itu? Yang pertama surat Al-Isra. Tadi yang saya baca itu, subhanalladzi asra. Surat Al-Isra. Yang kedua surat An-Nahl. Surat An-Nahl. Yang ketiga surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid. Yang keempat surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr. Yang kelima surat As-Saff. Surat As-Saff. Yang keenam surat Al-Jumu'ah. Sudah? Yang ketujuh surat At-Taghabun. At-Taghabun. Sing terakhir insyaallah berapa lama? Surat Sabihis Al-A'la. Kuwi jumlah ayatnya pira kuwi? Sabihis 19. Berarti 20 sampai 30-an lah. Sudah diturunkan oleh Nabi SAW. Ternyata orang tersebut masih menjawab dengan penjawaban yang serupa. Saya enggak bisa bayangkan kalau misalnya kasus itu menimpa jenengan. Jenengan bukan yang pertama, bukan yang bertanya, tapi jenengan yang ditanya. Jangan wis sungangan lah. Temenan sinau apa ora sih? Sinau kok njaluk korting. Nabi SAW subhanallah luar biasa. Ini harus kita contoh. Ya. Ini yang harus kita contoh kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menghadapi para sahabatnya. Padahal para sahabat itu adalah orang-orang pilihan yang keimanannya sangat kuat. Mereka adalah manusia-manusia terbaik di muka bumi ini setelah para nabi, itu para sahabat. Itupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memperhatikan kondisi psikologis mereka. Bandingkan dengan orang-orang di zaman ini coba, yang keimanannya jauh dari para sahabat Nabi SAW. Tapi sebagian dai pokoknya melu orang melu lunganganah. Subhanallah. Enggak seperti itu. Nabi SAW pernah berpesan, basyira wala tunaffira. Kata Nabi SAW, kasihlah kabar gembira, jangan bikin orang lari. Rangkul, ya, dirangkul orang-orang itu. Ustaz, saya ini mau sholat di masjid, tapi izin Ustaz, enggane saya sholatnya itu Jumatan dulu di masjid, bagaimana Ustaz? Jumatan sholat itu 5 waktu, ora gelem masjid, ora sama masjid. Orang sudah pengen ke masjid, mau Jumatan, ya sudah enggak apa-apa, silahkan Jumatan. Bukan berarti ya wis Jumatan tok ora apa-apa. Bukan. Tapi yang penting kamu tuh berangkat dulu, nanti pelan-pelan diajak lagi. Ya wis Jumatan. Esok-esok wis Jumatan keton. Biasanya kan orang enggak pernah sholat di masjid, tahu-tahu pernah tahu-tahu ke masjid itu kan jadi apa? jadi pusat perhatian kayak selebritis gitu. Wong ora tau mau masjid ujug-ujug mau masjid, wong semasjid langsung bang anu mau masjidnya. Wis sadar apa Pak? Gak boleh kayak gitu. Karena itu bikin orang malu, kapok, jengah ya. Jadi kalau misalnya ada orang gak pernah ke masjid, ujug-ujug ke masjid, jangan dipandang dengan pandangan yang malah ngati melotot. Kayak deleng apa. Jangan kayak gitu. Biarkan aja dia disapa dengan baik. Seakan-akan kayak gak ada apa-apa. Seakan-akan kayak ketemu di mana gitu. Oh monggo Pak, masya Allah gimana kabarnya. Jadi dia merasa nyaman di masjid. Ya, merasa nyaman di masjid, nanti pelan-pelan diajak lagi. Tambahi sholat berapa gitu. Sudah. Akhirnya diminta oleh Nabi SAW suruh baca apa tadi yang pertama? Surat yang awalnya alif lam ro, keberatan. Diturunkan awalnya hamim, keberatan. Diturunkan tasbih. Loh karepe apa? Kata orang tersebut, ya Rasulullah, akri'ni suratan jami'atan. Wahai Rasul, ajarkan kepadaku surat sing komplit. Ini bahasanya nih, jami'ah, komplit, lengkap. Maksudnya gue sing pendek gitu lah. Sing pendek tapi lengkap di sini. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada orang tersebut, idza zulzilatil ardu zilzala. Lihat bagaimana Nabi SAW mulai dari yang seratusan ayat turun jadi berapa? 40-an, turun 20-an, sampai akhirnya idza zulzilat, berapa itu? 8 atau 9 lah sekitar itu ya. Subhanallah, Nabi kita SAW. Sudah? Belum selesai ceritanya. Begitu dia selesai ngapal, ya, ngapal sudah idza zulzilat, latihan sama Nabi SAW sampai apal. Setelah apal, orang tersebut berkata kepada Nabi SAW, walladzi ba'atsaka bil haqq la azidu 'alaiha abadan. Demi Allah, kata Nabi SAW, saya enggak akan nambah lagi selain ini. Jajar ya. Kayak orang sudah belajar Fatihah, wis cukup, cukup, cukup, cukup. Ini orang semua mengatakan, demi Allah wahai Nabi, saya tidak akan nambah setelah ini sedikit pun. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak marah. Bahkan ini istimewanya, luar biasa ini. Bahkan ketika orang itu pergi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aflahar ruwaijil, aflahar ruwaijil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini beruntung, orang ini beruntung. Hadis riwayat Ahmad dan riwayat sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Adz-Dzahabi. Apa kata Nabi? Beruntung, beruntung. Diulangi dua kali. Enak nggak? Berarti modalnya itu apa? Idza zilzilat, melebus surga. Apakah seperti itu maksudnya? Nanti dulu. Kata para ulama, bukan hanya sekedar membaca. Iya. Kata para ulama, beruntung bukan hanya sekedar membaca. Tapi maksud la azidu alaiha, wahai Nabi, saya tidak akan nambah selain ini, saya akan amalkan ini saja. Mengamalkan ini saja. Itu kalau betul-betul serius dalam omongannya, mengamalkan surat ini tok, itu betul masuk surga. Kenapa? Karena seluruh perintah agama ada dalam surat ini. Di mana? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun hanya sedikit, dia akan mendapatkan ganjarannya. Jadi seluruh kebaikan, perintah agama ada dalam surat ini. Kebalikannya, setiap larangan juga ada dalam surat ini. Apa kelanjutannya? وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Berarti orang itu menjalankan seluruh perintah agama, menjauhi seluruh larangan. Ya pantas nek mlebu surga. Seneng di sini makanya ya. Dan jangan sampai membaca hadis ini kemudian memahaminya dengan tidak benar. Ya, ini adalah yang pertama. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dijelaskan dalam sebuah hadis, bahwa surat ini adalah merupakan surat yang komplit. Komplitnya apa? Tadi sudah dijawab, apa komplitnya? Mencakup seluruh perintah dan mencakup seluruh larangan. Ada dalam ayat, dua ayat yang terakhir dari surat ini. Ini loh, kalau kita itu baca Quran dan paham itu seperti itu. Jadi kalau kita baca Quran, paham itu seperti itu. Makanya para sahabat Nabi SAW dulu, ketika turun Al-Quran itu mereka langsung berubah. Berubah apa? Berubah perilakunya, berubah tutur katanya, berubah perilakunya, berubah akhlaknya. Kenapa? Karena mereka paham. Ya. Dan Nabi SAW pun berdasarkan wahyu dari Allah, tidak menurunkan Al-Quran makbrek, semuanya enggak. Pakai proses. Ya. Kayak tadi, orang tadi. Kasih Nabi SAW, ya sudah kamu bisanya segitu, enggak apa-apa. Segala sesuatu itu butuh proses. Orang dapat hidayah itu butuh proses. Ya. Makanya Al-Quran diturunkan oleh Allah bertahap juga. Al-Quran Allah turunkan tidak langsung segeluntung 30 juz itu tidak. Diturunkan bertahap, kenapa? Memperhatikan kondisi, antara lain memperhatikan kondisi kesiapan manusia untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Orang baru mau tobat, langsung kamu gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh ini, langsung daftar larangan sepanjang buku tulis. Oke, ini Arab ngaji ge. Lah, mau rasidang ngaji. Kayak ada seorang raja di Afrika, konon ada ceritanya, ada orang raja di Afrika itu, raja sudah tuanya, sudah tua, pengen masuk Islam, tapi mungkin dai-nya ini kurang pinter. Ya gak apa-apa masuk Islam, tapi nanti burung kamu dipotong. Sunat. Apa? Sunat. Gak jadi masuk Islam dia. Lomoh ya. Larang-larang dipotong. Subhanallah, ini hikmah. Jadi kenapa? Yang betul itu adalah biarkan dia masuk Islam dulu. Sekarang saya tanya, lebih beruntung mana kalau ada orang masuk Islam tapi tidak sunat, sama orang tetap saja di dalam kekufurannya dan tidak sunat? Mending di masuk Islam dulu. Paling tidak itu menyelamatkan dia dulu dari kekekalan di dalam api neraka. Wis mlebu Islam disit, sehingga dia ada peluang untuk masuk surga. Kalau dia belum masuk Islam, tidak ada peluang untuk masuk ke dalam surga. Maka ini adalah termasuk fikih atau pemahaman yang benar tentang dakwah. Ini yang pertama. Jadi disebutkan bahwa hadis atau surat itu adalah surat yang apa tadi? Komplit. Yang kedua. Di antara keutamaan surat Idza Zulzilat, dan ini termasuk hadis yang saya katakan tadi masih diperselisihkan oleh para ulama. Ada sebagian ulama mensahihkan, ada sebagian ulama mendhaifkan. Wallahu a'lam. Nampaknya hadis ini derajatnya hasan. Hasan itu adalah derajat antara sahih sama dhaif. Hadis ini dinilai hasan oleh At-Tarhuni karena jalan atau jalur periwayatannya cukup banyak. Akhirnya saling menguatkan. Apa bunyinya? Disebut dalam sebuah hadis, idza zulzilat ta'dilu nisfal Qur'an. Surat idza zulzilat sepadan dengan setengahnya Al-Qur'an. Apa? Sepadan dengan setengahnya Al-Qur'an. Terus kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qul huwallahu ahad. Adapun qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul huwallahu ahad sepadan dengan sepertiga. Kalau idza zulzilat sepertiga, setengahnya. Kalau qul huwallahu ahad sepertiganya. Yang seperempat masih ada yang ingat? Suratnya sudah kita pernah pelajari. Al-kafirun, bagus. Kata Nabi SAW, qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rub'al Qur'an. Adapun qul ya ayyuhal kafirun, maka sepadan dengan sepertiganya Al-Qur'an. Seperempatnya Al-Qur'an. Berarti jenengan enggak ngantuk ya? Alhamdulillah. Ini salah membawa berkah. Ya, jadi yang pertama seperdua, setengah, yaitu surat apa? Idza Zulzilah. Yang sepertiga surat Al-Ikhlas, yang seperempat surat Al-Kafirun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinilai hasan oleh At-Tirmidzi. Maksudnya sepertiga, setengah, seperempat itu apa? Kalau yang setengah akan kita pelajari sekarang. Kalau yang seperempat sudah pernah kita pelajari. Yang sepertiga juga sudah pernah kita pelajari. Silahkan dibuka catatannya. Orang nyadat salah ya, orang nyadat. Nah, yang setengah apa? Yang setengah kata para ulama disebutkan dalam kitab Mir'atul Mafatih dari Imam Al-Mubarakfuri, bahwa setengah itu maksudnya kandungannya. Kok bisa Ustaz? Karena secara garis besar kandungannya Al-Quran itu separuh hukum-hukum dunia, separuh nih hukum-hukum akhirat. Kira-kira idza zulzilat niku sing pundi? Sing hukum akhirat. Jadi Al-Quran itu secara garis besar bisa dibagi menjadi dua isinya. Separuh bicara tentang hukum-hukum dunia, di dunia, yang separuh lagi hukum-hukum di akhirat. Nah, idza zulzilat ini mengandung pembicaraan tentang hukum-hukum di akhirat secara global. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Kita masih akan lanjutkan insyaallah poin-poin yang lainnya. Kalau ada pertanyaan silakan. Mohon penjelasan Ustaz, apa ada hadis yang menjelaskan bahwa rohnya orang mati setiap malam Jumat pulang? Mohon penjelasannya. Di dalam agama kita insya Allah tidak ada. Kenapa? Karena di dalam agama kita tidak ada keyakinan roh gentayangan. Itu adanya di dalam agama lain. Nah, saya tanya, panjenengan itu agamine nopo? Islam. Nah, agamane Islam ya ngikuti apa yang ada dalam ajaran Islam. Apa dalilnya? Ustadz, khitan yang sesuai dengan syariat itu yang bagaimana? Dewasa ini ada yang dilaser, ada juga yang dipotong. Fleksibel. Ya, kalau masalah cara itu fleksibel. Ajaran agama kita tidak mengharuskan harus potong, harus laser. Yang penting atasnya itu dipotong. Mau pakai laser, mau pakai apa, terserah. Duitnya duit sepira. Gitu saja, ya. Jadi tidak ada harus pakai ini, harus pakai itu. Ustaz, apakah zakat mal bisa dialihkan untuk pembangunan masjid atau musola? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Bolehkah zakat digunakan untuk membangun sarana ibadah? Kalau memang tidak ada dana yang lainnya. Maksudnya dananya itu adanya cuma itu saja. Semoga tidak mengapa. Karena ada ulama yang berpendapat dengan pendapat tersebut dan cukup kuat pendapat mereka, yang menafsirkan bahwa fisabilillah itu bukan hanya maksudnya jihad dengan pedang, tapi juga termasuk jihad dengan lisan dakwah. Dan masjid adalah merupakan salah satu corong yang paling kuat untuk mensyiarkan apa? Dakwah. Ini pendapat yang cukup kuat. Itu kalau misalnya tidak ada uang yang lain kecuali uang zakat, maka insya Allah tidak mengapa. Semoga. Kita akan baca beberapa pertanyaan yang tadi belum sempat terjawab. Pertanyaan, apakah ada dalil yang menerangkan sholat sunnah sebelum sholat maghrib dan sholat isya? Jika ada, apakah hadisnya kuat atau lemah? Ada, dan hadisnya kuat. Nabi SAW mengatakan, baina kulli adhanaini sholatun. Setiap waktu antara azan dengan qomat, entah sholat apapun juga, disunnahkan untuk sholat. Itu makna hadisnya. Setiap waktu antara azan dengan qomat, entah itu sholat apa saja, itu disunnahkan untuk sholat. Para ulama menjelaskan bahwa setiap antara azan dan qomat itu ada sholat namanya qabliyah atau rawatib. Cuman ada yang mu'akkad, ada yang tidak mu'akkad. Mu'akkad itu artinya apa Ustaz? Mu'akkad itu artinya mendapatkan penekanan khusus dari Nabi. Ghairu mu'akkad itu ya disunnahkan tapi tidak terlalu ditekankan. Termasuk yang ghairu mu'akkad yang ditanyakan ini, sebelum maghrib sama sebelum isya, tapi tetap disunnahkan. Tetap disunnahkan. Sering kita jumpai di sekitar kita Ustaz, setelah sholat berjamaah saling berjabat tangan. Itu hukumnya bagaimana Ustaz? Yang diajarkan sama Rasul, habis sholat itu membaca zikir. Ya, itu yang diajarkan sama Nabi SAW. Saya belum menemukan sampai sekarang bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan habis sholat langsung kanan, depan, kiri, belakang, nek perlu belakang ngono. Belum menemukan dalilnya yang mengajarkan seperti itu. Yang diajarkan sama Nabi habis sholat itu segera untuk membaca zikir, dimulai dengan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, kemudian Allahumma antas salam dan seterusnya. Itu yang diajarkan sama Nabi SAW. Salaman gimana Ustaz? Salaman kalau ketemu. Nah, salaman itu kalau ketemu masuk ke masjid, petukan. Ketemu salaman, enggak apa-apa. Atau misalnya duduk ya, masuk ke shof, kemudian ada orang lain samping kita, salaman, enggak apa-apa. Jadi salaman itu disunahkan ketika petukan, ketemu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yaltaghiyani fayatasafahani." Tidaklah ada dua orang muslim yang saling bertemu kemudian bersalaman, melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosa keduanya sebelum berpisah. Enak, Bu? Salaman dong, dosanya berkurang. Makanya perbanyak salaman. Untuk karo ibu-ibu, sama sesama laki-laki, maksudnya sesama jenis. Ya. Kalau lain jenis, kalau bukan mahram ya tidak boleh. Ya. Itu yang diajarkan. Jadi ketemu petukan itu salaman. Itu yang diajarkan. Terus gimana Ustaz kalau misalnya kita bersolat tuh, kemudian kita sudah tahu hukumnya nggak boleh. Ucuk-ucuk karena sing selonong. Minta apa? Salaman. Kepriwe Ustaz. Tampung bae apa kepriwe? Sebagian orang kayak gitu. Nah, sebagian orang salaman malah pluk. Itu kalau bukan orang yang sabar itu mungkin sudah ambil apa? Kudi. Kalau seperti itu dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Salim, Syekh masyhur dalam kitabnya Al-Qaulul Mubin fi Akhtail Musallin. Kalau dalam kondisi seperti itu maka tidak mengapa diterima. Artinya ditambani salaman ya. Syukur-syukur panjenengan setelah itu apa? Memberikan masukan dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Terus salaman kuwi niatnya apa? Niatnya mau kan urung salaman dia pas petukan. Ya niatnya anu nembe petukan. Salaman itu niatnya nembe petukan. Kemudian setelah itu memberikan masukan, nuun sewu Pak. Gimana lah bahasanya yang enak lah. Jangan langsung kon salah mau gue. Ya, itu jangan cara yang bagus. Sampaikan bahwa itu yang benar. Yang benar salaman adalah nanti ketika ketemu, bukan setelah sholat. Ustaz, yang disebut anak sholat itu yang bagaimana sih? Apa yang selalu mendoakan orang tuanya atau cuma mendoakan? Apa maksudnya selalu sama cuma? Cuma apa cuma setahun sekali gitu maksudnya? Soleh itu ya, dia akan berbakti kepada orang tuanya semasa dia masih hidup. Artinya apa? Artinya ketika orang tuanya ketika selama si anak masih hidup, entah orang tuanya masih hidup atau sudah meninggal dunia, dia tetap berbakti kepada orang tuanya. Berbakti ketika hidup, ya ma'ruf, kita berusaha untuk melayani orang tua kita. Kalau orang tua kita membutuhkan apa-apa, kita berusaha untuk memberikannya kepada beliau, bertutur kata yang lembut. Ini ketika masih hidup. Kalau sudah meninggal, mendoakan terus, mendoakan terus. Selama kita masih bisa mendoakan, kita doakan terus orang tua kita. Kalau perlu kita punya uang lebih, ya, kita sedekahkan atas nama beliau yang sudah meninggal. Insya Allah sampai sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam pertemuan yang lalu, hadisnya sahih riwayat Bukhari. Ya. Atau kalau memang punya uang lebih lagi, dihajikan orang tuanya. Kalau memang belum haji dan jenengan sudah haji, bakti seperti itu. Jadi bukan hanya mendoakan sekali dua kali. Ustaz, hipnotis untuk khitan itu bagaimana hukumnya? Banyak ya sekarang hipnotis untuk khitan. Saya pernah sampaikan bahwa hipnotis itu, yang dimaksud dengan hipnotis, apakah hipnotis hanya sekedar bermain kata, jadi mengalihkan perhatian seseorang dengan kata-kata yang diracik sedemikian rupa sehingga perhatiannya itu teralih, atau hipnotis itu maksudnya pakai bantuan jin? Karena banyak praktisi hipnotis yang setelah taubatnya mereka bercerita bagaimana dulu cara mereka menghipnotis. Ternyata banyak di antara mereka yang memakai jin, dan itu kesaksiannya banyak. Saya nukilkan beberapa kesaksian mereka dalam tesis yang saya tulis mengenai kesyirikan-kesyirikan yang ada di Indonesia. Kalau hipnotis yang dimaksud minta tolong jin untuk membuat orang yang dihipnotis itu lupa atau tidur atau tidak sadarkan dengan bantuan jin, maka tidak boleh. Tapi kalau yang dimaksud dengan hipnotis itulah sekedar bermain kata, mengalihkan perhatian, konsentrasinya dialihkan, maka insya Allah tidak mengapa. Dalam ilmu kesehatan itu ada, atau ilmu apalah namanya itu, tentang otak itu ada otak kanan, ada otak kiri. Jadi mengalihkan perhatian. Panjenengan kalau lagi sakit sekali giginya, itu perhatiannya jangan kemana? Gigi, karena tambah sakit. Tapi perhatiannya dialihkan kemana? Kemana misalnya? Apa? TV. Dialihkan ke, ya kalau TV isinya pengajian ya Bapak. Dialihkan kemana? Dengerin radio, atau baca buku, atau bermain dengan anak-anak. Nanti akan apa? Akan sakit, tetap sakit, tapi tidak terasa. Karena apa? Otak kita itu lagi kemana gitu. Wallahu'alam, mungkin dari sinilah kenapa sebagian sahabat dahulu dioperasi ketika sholat. Ketika akan dipotong kakinya karena luka di mana, medan peperangan, akhirnya dokter mengatakan, tabib mengatakan, ini harus dipotong. Ini harus dipotong. Enggak bisa, kalau enggak dipotong enggak bisa, ini harus diamputasi. Kata sahabat tersebut, tunggu sebentar, saya mau sholat. Ketika sholat, potong. Betul, dia sholat. Saking khusyuknya konsentrasi. Jadi konsentrasinya sedang di mana? Sholat. Dipotong, tidak terasa sedikit pun. Bisa? Konsentrasi, ya, konsentrasi kepada ibadah. Bisa melupakan rasa sakit tersebut. Kita baca pertanyaan dari SMS yang masuk. Ustaz, bolehkah wanita taklim tanpa didampingi oleh suami? Taklimnya di mana? Taklimnya di mana? Kalau taklimnya di luar kota, ya enggak boleh. Yang namanya wanita pergi keluar kota atau bersafar bepergian itu harus pakai mahram, harus ditemani sama mahram. Tapi kalau misalnya ngajinya itu dekat dalam kota saja, misalnya dari Gedung Wulu ke Masjid Agung atau dari Bobojari ke Masjid Agung, masih dalam wilayah kota dan tidak terhitung safar bepergian, kemudian aman. Kalau dalam kota tidak aman pun juga tidak. Syaratnya jadi belum masuk kategori bepergian jauh. Yang kedua, aman. Yang ketiga, diizinkan sama suami. Kalau ini terpenuhi tidak apa-apa, tidak mengapa. Syukur-syukur suaminya diajak. Supaya apa Ustaz? Supaya frekuensinya sama. Nah, kadang-kadang kan si ngaji cuma istrinya saja, suaminya gak ngaji, nanti sering ada perbedaan-perbedaan. Karena ini sudah ngaji, ini belum ngaji, akhirnya mendapatkan sesuatu yang tidak dapat suaminya. Atau sebaliknya. Makanya yang paling ideal, jenengan ngaji bareng-bareng. Boncengan. Kayak ketika pengantin anyar mien. Ya, jadi boncengan aja pas mien prok, pengantin anyar prok. Nah, boncengan gitu, berangkat ke masjid bareng-bareng. Wah, Masya Allah, sama anak-anak lagi. Anaknya bis 5 Ustaz, motornya udah cukup. Tambahi rodanya. Ya kalau memang gak bisa ya bisa sebagian dengerin di rumah pakai radio kan ada. Ya itu sampai di sini beberapa pertanyaan kita undur. Nanti insya Allah pada malam, apa tadi? Malam Rabu, ya malam Rabu pada maghrib di Radio Insani. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Subhanakallahumma bihamdika, syadda ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.